Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran amma ba'd. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله وفي صحيح البخاري عن أسامة بن زيد بن حارثة من أسامة بن زيد حبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن حبي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول aku pernah mendengar Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda yuja'u birrajuli yaumal qiyamah fayulqa finnar, didatangkan seseorang pada hari kiamat fayulqa finnar, lalu dilemparkan ke dalam api. Didatangkan seseorang pada hari kiamat lalu dilemparkan ke dalam neraka. Fatandaliqu aqdabuhu finnar, terburai ususnya di dalam neraka, bertaburan isi perutnya, bertaburan. Fayaduru kama yaduru himaru birahahu, lalu dia berputar-putar di dalam neraka itu seperti keledai berputar-putar di penggilingannya. Dulu penggilingan untuk menggiling gandum, orang-orang Arab dulu itu digerakkan oleh keledai, itu yang membuatnya. Walaupun orang besar, orang dewasa juga bisa memutarnya, tapi berat. Putri Rasulullah SAW yang paling dicintai oleh beliau, Fatimah radhiyallahu anha, itu juga melakukan pekerjaan tersebut sampai lecet tangannya, sesak dadanya, sampai akhirnya beliau meminta, disarankan oleh suaminya untuk minta seorang pembantu, tapi oleh Rasulullah tidak diberikan. Diganti oleh Rasulullah dengan diberi, diajarkan oleh Rasulullah tasbih, tahmid, takbir sebelum tidur. Qala, terburai ususnya di dalam neraka itu, dan dia berputar, lalu dia berputar-putar seperti keledai berputar-putar di penggilingannya. Fayajtami'u alaihi ahlun nar, melihat keadaan dia seperti itu, penduduk neraka, mengerumuninya, melihat, mendatangi dia. Fayaqulun, lalu mereka berkata, ai fulan, wahai fulan, ai ini huruf nida, yang dari dekat. Kalau ia itu dari jauh, kalau ai ini biasanya dari dekat. Nah, ai fulan, ma sya'nuk, wahai fulan, apa urusanmu? Kenapa kamu seperti ini? Alasta kunta ta'muruna bil ma'rufi wa tanhana 'anil munkar? Qala bala. Kuntu amurukum bil ma'rufi wala atihi wa anhaakum 'anil munkari wa atihi. Apa keadaanmu? Kenapa kamu seperti ini? Bukankah engkau dahulu menyuruh kami kepada yang baik, melarang kami dari yang munkar? Bala, betul, dulu aku menyuruh kalian kepada yang baik, tetapi aku tidak mengerjakannya. Wa anhaakum 'anil munkar wa atihi, dan aku menyelarang kalian dari kemungkar dan justru aku mengerjakannya. Ini buat mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, diingatkan oleh Allah juga dalam ayat-ayatnya, juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bala, hukuman buat orang yang menyuruh orang lain berbuat kebaikan tapi dia sendiri tidak mengerjakannya. Jadi calo. Dia melarang orang berbuat kemungkaran tapi dia justru mengerjakannya. Ini di awal sudah disebutkan oleh beliau, dipaparkan oleh beliau berbagai hadis, dalil, ayat dan hadis untuk kita itu takut bahwa dosa itu bukan main-main perkaranya. Namanya menyelisihi Allah dan Rasulnya, maksiat itu bahaya, imma terhadap diri sendiri atau terhadap orang lain juga. Di awal beliau sudah menyebutkan tentang bahayanya. Lihat bagaimana dengan satu pelanggaran ayah kita Adam keluar dari surga, satu keingkaran, penentangan, iblis dilaknat sampai selama-lamanya. Itu baru tercatat satu kesalahan yang disebutkan di dalam Al-Quran tentang bapak kita Adam, dan beliau maksum terpelihara. Nah itu takdiran. Nah, tidak bisa kita menyatakan bahwa ini berarti beliau punya dosa. Enggak. Nabi Musa pernah menegur, menyalahkan Nabi Adam. Anda yang mengeluarkan kami, wahai Musa. Kan ini sudah, bukan kau dapati bahwa ini sudah terjadi, apa namanya, ditakdirkan oleh Allah 50,000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, akhirnya beliau sudah bertobat, mohon ampun kepada Allah. Ya. Dan mengakui itu kekeliruan beliau, merasa bersalah, ya, dan dimaafkan oleh Allah. Dan setelah itu tidak pernah lagi disebutkan di dalam Al-Quran. Biasanya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kalau ada seorang di antara nabi itu yang menganggap jatuh ke dalam kesalahan, menurut Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan taubat mereka. Ini dipaparkan oleh beliau berbagai bencana, musibah, petaka yang menimpa umat-umat terdahulu, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah, fahlaknahum bidzunubihim. Allah menghancurkan mereka itu karena dosa-dosa mereka. Dengan keadaan kita seperti ini sekarang ini, kita merasa bahwa kita tidak berbuat dosa. Nah, bumi yang kita pijak tidak berlipat, tidak mengemerkah, tidak menganga, atau membanjir, tidak menelan kita, semuanya. Hal-hal seperti ini mestinya kita sadari. Artinya walaupun kita memang mungkin sudah berusaha untuk tidak berbuat salah, tapi jangan kita merasa bahwa nikmat keselamatan itu murni artinya kita karena kita bebas, menunjukkan kita bebas dari perbuatan dosa. Selama kita masih sebagai makhluk balu manjahula yang diciptakan oleh Allah dalam keadaan kita lemah, maka kita harus ingat bahwa kita rentan untuk jatuh ke dalam kesalahan. Sehingga setiap saat hendaknya kita waspada, setiap saat hendaknya kita berusaha untuk menjaga diri. Kalau memang akhirnya jatuh, ya itu memang wajar manusia. Ya, setiap manusia kita itu khata'un, pasti sering dan jatuh ke dalam kesalahan. Tapi Rasulullah menyebutkan, wa khairul khata'in at-tawwabun. Jadi kalau orang itu tidak pernah salah, tidak ada. Selain Nabi dan Rasul, yang maksum, tidak ada manusia yang tidak salah. Tidak ada selamanya mereka muhsin terus. Tapi, malah disebutkan oleh Rasulullah, kalau kamu tidak pernah berbuat dosa, digantikan oleh Allah dengan kaum yang lain yang berbuat dosa, lalu mereka minta ampun dan diampuni oleh Allah. Nah, ini juga, ini peringatan. Ya, jadi peringatan juga. untuk mereka yang terutamanya para talabah. Lalu diingatkan kembali kepada talabah tujuan mau belajar menimba ilmu, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, untuk apa? Liyubahiyal bihil ulama, mau membanggakan diri dengan para ulama karena duduk dengan masyayikh, atau liyusrifan wujuhan ila ilaihi wujuhat sufa, artinya ingin supaya orang mengarah kepada dia, dipanggil ustaz, atau mereka ingin yumari bihi sufa, ingin bantah-bantahan bisa mengalahkan orang yang jahil. Itu yang diniatkan. Maka kata Rasulullah, lam yajid rihal jannah, maka dia tidak akan mendapatkan bau surga kalau niatnya untuk belajar seperti itu. Tapi kalau dia betul-betul ingin belajar, dia pun dituntut untuk memperbaikinya, memperbaiki diri lebih dahulu. Antum ini belajar untuk memperbaiki diri, melepaskan diri dari kebodohan, dan berupaya untuk melepaskan diri orang lain, saudara-saudara kita, dari kebodohannya. Mulai ibda' binastik, mulai dari dirimu. Ini buah yang disebutkan oleh beliau di sini dalam hadis Rasulullah. Ini orang yang tidak mampu untuk menundukkan dirinya, menyuruh orang lain tapi dia sendiri tidak mengerjakan, melarang orang lain tapi dia sendiri mengerjakan. Jadi bala. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar kebencian Allah, kemurkaan Allah pada orang-orang yang mengucapkan apa-apa yang tidak dia perbuat. Besar kemurkaan Allah terhadap dia. Allah juga mengingatkan dalam ayat yang lain, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab. Maka mulai. Anda mau mengajak orang lain untuk belajar, mari menghafal Al-Qur'an, mari sungguh-sungguh dalam belajar. Sementara jangan sampai orang akan melihat, ustaz dulu kan juga tahu kita ini. Ayo. Dibalikkan oleh mereka. Ustaz dulu seperti apa? Terkenal bagai mungkin yang malasnya, na'udzubillah, alhamdulillah, mungkin mudah-mudahan tidak ada. Jangan sampai seperti itu. Jadi Anda apa namanya? Orang-orang yang akan belajar kepada antum semua akan menjadikan apa namanya? Punya alasan. Sama kosanya. Kita juga dulu seperti itu juga. Anda juga seperti itu juga dulu. Jangan. Mulai. Nampakkan hatinya kepada namanya usaha antum tafsirul ilmi, sungguh-sungguh dalam belajar, mengamalkannya apa yang antum dapatkan, itu akan membantu ketika nanti antum mungkin mengajak orang lain, mungkin temannya atau mungkin saudaranya atau mungkin kerabatnya untuk diajak kepada Al-Quran. Antum sudah paham, sudah mengamalkannya lebih dahulu sebelum mengajak mereka. Agar tidak terkena juga hadis ini. Ini adalah ancaman berat untuk orang-orang yang mereka itu menyuruh orang lain untuk berbuat kebaikan tapi dia sendiri tidak mengerjakannya, mencegah orang lain, melarang orang dari kejelekan tapi dia sendiri justru mengerjakannya. Dimulai melatih, mulai dari kita, diri kita, mulai dari sekarang kita melatih diri kita untuk melakukan apa-apa yang mungkin kita akan sampaikan kepada orang lain, mengajak mereka untuk kepada kebaikan, kita lebih dahulu melarang mereka dari hal-hal yang jelek, yang buruk, kita lebih dahulu meninggalkannya. Qala wa dzakara Imam Ahmad an Malik bin Dinar. Imam Ahmad menyebutkan dari Malik bin Dinar, qala kana khabrun min ahbari bani Israil yaghsha manzilahu ar-rijal wan nisa fayaiduhum wa yudzakkiruhum bi ayyamillah. Ada dahulu seorang ulama diantara ulama-ulama Bani Israel, ahli ilmu, namanya Khabr. Artinya bukan nama orang ini, tapi ini kalau ulama di zaman orang di kalangan ahli kitab Bani Israel namanya Khabr. Yaksha manzilahu rijal wa nisa, rumahnya sering disinggahi orang laki-laki perempuan. Faya'idhu mayudhakiruhum bi'ayamillah, dia pun mengingatkan mereka, menasihati mereka tentang hak-hak Allah. Fara'a ba'da banihi yauman yaghmizun nisa'a, suatu ketika dia melihat salah seorang anaknya main mata dengan seorang perempuan, kedip-kedipan mata dengan seorang perempuan, lirik-lirikan dengan seorang perempuan. Faqala mahlan ya bunai, tenang wahai anakku, mahlan ya bunai. Fasaqata min saririhi fanqata an waqa'uhu wa usqitat imra'atuhu wa qutila banuhu fa awha Allahu ila nabiyhim an akhbir fulanan al-khabar anni la ukhriju min sulbika siddiqan abadan ma kana ghadabuka li illa an qulta mahlan ya bunai. Nah, dia berkata pada anaknya, tenang wahai anakku, tenang. Jatuh dia dari tempat tidurnya, patah lehernya, keguguran istrinya, qutila banuhu, anaknya meninggal, dibunuh, mati semua. Allah mewahyukan kepada nabi mereka, beritakan kepada si fulan ini kabarnya, aku tidak akan keluarkan dari sulbimu orang yang siddiq selama-lamanya. Selama marahmu karena aku itu hanya sekedar tenang wahai anakku. Artinya melihat kemungkaran anaknya melakukan seperti ini dengan seorang perempuan di majelis dia ataupun yang apa namanya di tempat dia, dia tahu, dia sekedar bilang tenang nak. Bukan dia marahi anaknya, bukan dia tegur keras anaknya, tenang nak. Rasulullah SAW baru sekilas, Fadl bin Abbas bin Abdul Muttalib bertatap pandang dengan seorang wanita, langsung diputar oleh Rasulullah kepalanya melihat ke tempat lain, bukan dibiarkan, bukan dibiarkan lepas. Nah iya, dibiarkan lepas kalau di jalan, tapi kalau di tangan kan terus boleh ya. Nah, di HP atau di TV sama saja. Nah, artinya ini bibit fitnah. Nah, bibit fitnah. Sama saja tidak boleh dilihat. Yang mejeng di pinggir jalan, ya, yang tadi apa namanya di baliho, atau yang mejeng berdiri di pinggir jalan, yang lewat di depan, bukan tuh diliatin. Rugi mata kita ngelihat yang seperti itu. Bikin sakit mata itu, bukan cuci mata. Nah, apalagi yang ke AIC. Ya, tahu kan sering-sering ke AIC. Itu bukan cuci mata, nyakitin mata, nambah kotoran mata. Nah ini ya. Ini warni karena ya, ketika dalam kondisi seperti itu salah. Artinya apa yang dilakukan oleh anak tersebut salah. Sementara bapaknya cuma bilang tenang nak. Nah, bukan melakukan apa amar ma'ruf nahi mungkar, bukan dipalingkan kepalanya sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, mengingatkan dengan keras ya. Yang sekilas itu cuma sekali itu mudah. Nah, dan itu sudah terhitung sebagai apa? Zina mata. Itu sudah terhitung zina mata. Yang berikutnya tambah lagi dosanya. Yang tidak sengaja itu sudah zina mata. Dan itu kalau kita mau lihat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu di zaman kapan? Zina mata memandang. Itu di zaman kapan? Di zaman yang orang perempuannya tertutup, berhijab. Lalu sekarang? Itu bukan, enggak tahu lagi apa nama istilahnya. Aurat yang terlihat. Sementara Imam Syafi'i melihat sekilas aurat hilang 70-40 masalah agama. Hilang. Kita masih nyantel ya. Hati-hati, itu bisa jadi istidrat. Hujjah alaina. Dalam keadaan seperti itu masih nempel ya, dan kita tidak merasa salah, hati-hati. Imam Syafi'i betul hilang, buyar. Nah, sementara kalau beliau membaca harus dilipat, baca seperti ini, yang ini dibaca, ini sudah hafal. Imam Syafi'i. Rahimahullah. Nanti yang disebutkan juga oleh beliau, awal semua kehancuran itu dari pandangan mata. Dan beliau juga menyebutkan nanti, mungkin nanti juga sudah lihat ya dalam majalah kita, syariah fawaid, faedah-faedah orang itu ghaddul basar. Mereka ingin membuat hatinya peka, tajam basirahnya, tajam firasatnya, jaga pandangannya. Jaga pandangannya. Tundukkan karena Allah. Bukan karena untuk mencari berarti firasatnya tajam, tapi karena Allah. Itu akan diberikan oleh Allah. Qala rahimahullah. Wa dzakara al-Imam Ahmad min hadits Abdullah bin Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Imam Ahmad juga menyebutkan qala dari Abdullah bin Mas'ud, "Iyyakum wa muhaqqiratid dzunub." Nah, setelah menyebutkan memaparkan hancurnya umat-umat terdahulu karena dosa, kemudian beliau mengingatkan bahaya-bahaya dosa itu juga. Nah, mulai dari yang besar sekarang, nah, dosa-dosa kecil. Jangan dikira dosa-dosa kecil itu bisa kita remehkan. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wa muhaqqiratid dzunub." Hati-hati kamu dari dosa-dosa yang diremehkan. Enggak ada ancamannya. Ya, enggak ada laknat, enggak ada hukuman had, enggak dinafikan keimanan darinya, enggak dimurkai oleh Allah, enggak ada ancaman neraka di akhirat. Orang kan merasa tenang. Termasuk dosa ringan yang juga enggak menyanyi apa namanya, terkait dengan hatam di masjid misalnya. Ngotori masjid sampai meludah dalam masjid, itu termasuk dosa orang yang dianggap remeh, dianggap ringan. Itu enggak boleh. Nah, iyyakum muhaqqiratid dzunub. Dosa-dosa yang diremehkan. Fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajuli hatta yuhlikna. Karena dosa-dosa tersebut akan terkumpul pada seseorang sampai membinasakan orang tersebut. Makanya kita dapatkan dari para ulama kita, la saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa kecil yang dinamakan kecil kalau terus menerus dikerjakan. Itu pangkalnya apa? Karena kita menganggap remeh dosa ini. Ah, dosa kecil aja. Cuma sekilas, cuma melihat aja kok. Lihat lagi. Sekilas pertama. Penasaran, siapa tadi? Lihat lagi. Lagi. Enggak ada ancamannya kan? Lihat perempuan. Ancaman hukuman had enggak ada kan? Enggak ada. Tapi nanti ancamannya itu, terwujudnya itu nanti. Hati itu menjadi semakin lama semakin kesat. Semakin lama semakin hitam. Dan sekarang kalau dosa itu langsung cespleng hatinya langsung terwujud seperti di zaman Bani Israel itu, kalau mereka melakukan dosa tertulis di rumahnya, pintu rumahnya, fulan bin fulan melakukan dosa, kafaratnya yang harus dia lakukan supaya menebus dosa itu ini. Kalau dia sudah melakukan tobat, hilang dari pintunya. Itu tertulis sendiri. Apa kita mau seperti itu? Na'udzubillah. Ini rahmat dari Allah. Dosa itu kata para ulama, seandainya dosa itu berbau, tidak ada yang mau duduk dekat dengan saya. Kenapa? Saya merasa dirinya banyak dosa. Nah, ini mereka. Ya, dosa-dosa yang dikatakan oleh Anas bin Malik, kalian melakukan satu amalan yang kalau misalnya itu seperti seekor lalat, hinggap, tinggal ditepis, pergi lalatnya. Sementara di zaman kami bersama Rasulullah itu seperti gunung batu yang siap menimpa. Nah, jangan pandang kecil besarnya dosa yang dilakukan, takdir yang muhakkirat ataupun bukan, kabair ataupun saghair. Nah, seperti nanti disebutkan oleh beliau, nukilkan juga dari Bilal bin Sa'ad, termasuk afadil tabi'in. Ya, Bilal bin Sa'ad ini termasuk pemuka orang tabi'in mulia, termasuk tokoh di kalangan tabi'in. La tandur illa sighari dzunub wa kibariha. Jangan kamu perhatikan, jangan kamu lihat kecil dan besarnya dosa. Walakin undur man asaita. man aslaita atau kama qala. Tapi kamu lihat siapa yang kamu durhakai. Siapa yang kamu durhakai dengan melakukan pelanggaran tadi, penyelisihan tadi? Allah dan Rasulnya. Allah yang kamu langgar. Allah yang kamu lawan. Jangan dipandang. Ingat, Allah sudah menyuruh. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Nah, sementara kita lepaskan. Siapa yang kita tantang? Siapa yang kita tantang? Nah, siapa yang kita lawan? Allah. Allah memerintahkan seperti ini. Allah menyatakan la taqrabu zina, jangan dekati zina. Jangan dekati. Apa yang mendekati? Memandang, bicara, membayangkan, mendengar. Itu termasuk perangkat-perangkat yang membawa kepada putus. Nah, sementara kita melakukan hal-hal yang membawa ke sana. Kiriman surat, SMS, WA, apalagi? Telepon. Ya, apalagi? Nah, larang batas, ya. Nah, jangan pandang kecil besarnya. Kan enggak dosa kan? Bicara sama akun enggak dosa kan? Enggak kan? Kita ada perlunya sama akunnya juga, jangan suaranya dilunak-lunak. Rasulullah melarang, Allah melarang. Fala takhda nabil bil qaul fayad man ladzi fi qalbihi marad fi qalbihi marad. Nah, supaya orang-orang yang penyakit hatinya penyakit syahwat itu tidak punya keinginan kalau suara dengar suara seperti itu. Bicara yang tegas. Baik, ini. Iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub. Maka jauhi oleh kamu, hati-hati dari dosa-dosa yang diremehkan. Fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajul hatta yuhlikna. Mereka akan berkumpul pada seseorang lalu membinasakan dia. Dan ingat di awal sudah juga disebutkan oleh dari judul sudah disebutkan oleh beliau, darornya kepada hati lebih atau sama seperti racun kepada badan. Yang diserang pertama kali itu dosa. Nanti disebutkan oleh beliau dan juga mungkin nukil dari hadis. Kalau sudah orang itu berbuat dosa, nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Jika orang itu sudah berbuat dosa, maka di dalam hatinya akan tercetak satu noktah hitam. Karena dia melakukannya menganggapnya remeh, tidak peduli, nempel terus. Noktah hitam itu nempel terus. Siapa yang di sini yang pakai baju putih? Mari saya kotori. Yang pakai baju hitam tak bikin putih. Ada yang mau? Mau enggak? Tak panggil satu mau. Yang punya baju putih saya kotori kasih hitam. Sedikit saja. Yang baju hitam saya kotori jadi putih. Mau enggak? Mau enggak kira-kira? Kalau dijawab mau enggak? Nah sini. Kasa. Mau enggak? Tak coret bajunya. Enggak mau. Enggak mau kita. Ya, itu pakaian luar. Pakaian luar enggak mau kita kok dikotori, nampak kelihatan putih, nampak kelihatan hitamnya, kotornya. Kalau hitam ada putihnya. Tapi kita enggak peduli kalau hati kita yang kena belang. Yang tadinya putih hati antum para talabah, hati yang masih putih. Hati yang masih hidup. Ya, jangan dikotori dengan maksiat sekecil apapun. Jangan dikasih goresan. Kalau antum enggak mau buka bajunya dikotori dengan yang putih, yang hitam enggak mau dikotori dengan yang putih kelihatan kotornya. Yang putih punya baju putih enggak mau dinampak kelihatan hitam karena dikotori dengan tinta hitam atau yang lainnya. Hati antum lebih berharga, lebih mahal. Lebih mahal. Ini yang harus antum perhatikan. Enggak mau kita hati bang. Eman enggak senang kita kalau misalnya baju kita itu sudah bersih-bersih dicuci masih ada bekas hitamnya. Bahkan kalau bisa ganti baru lagi. Ya. Hati kita itu lebih mahal. Kalau sudah berkumpul hati nuqtah hitam itu, Allah katakan kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun. Jangan salahkan kalau antum sulit untuk menghafal Al-Qur'an. Dalam usia dalam keadaan antum seperti ini bersihnya, kosongnya, susah untuk menghafal Al-Quran, jangan salahkan yang lain. Nah, para aba juga. para abah juga, para ummahat juga, jangan salahkan kalau anaknya enggak selesai-selesai hafalan Quran, bukan karena mereka enggak cerdas. Nah, mungkin kita yang salah, dosa kita banyak, terimbas pada mereka. Susahnya disuruh untuk menghafal, susahnya untuk duduk dia suruh taat. Lebih senang main, lebih senang ini. Coba dia yang berkenal, abinya, umminya, taubat lebih dahulu. Minta ampun kepada Allah. Perbaiki diri. Tanya kepada anaknya, kenapa nak kamu kok bisa seperti ini? Apa yang kamu lakukan? Jujur-jujur aja, terang-terangan. Baik lembuti dia, kalau dia perempuan ataupun laki-laki, sama saja. Kenapa? Apa yang salah? Nah, aja. Abi taubat dan umi taubat kepada Allah kalau memang ini dosa. Nah, memang ini mungkin dosa ampuni. Tapi kan nggak tahu apa dosa yang belum diampuni oleh Allah. Kenapa kamu sampai seperti ini? Dan jangan semata-mata mereka disalahkan. Nah, mungkin orang tuanya yang mungkin memberikan makanan ataupun mengirimkan sesuatu yang tidak halal, tidak barokah. Nah, itu juga menjadi sebab. Ya, nah antum para talaba itu tadi. Dalam keadaan usia antum seperti ini, ya, punya kesempatan waktu luang untuk menghafal. Nah, ternyata kok sulitnya, teman. Nah, jangan cari kambing hitam. Tanya diri sendiri. Ya, telinga antum dipakai untuk apa? Nah, suara siapa yang antum dengar? Irama apa yang antum dengar? Al-Quran, bacaan Al-Quran, atau irama nyanyian musik? Suara syaitan yang antum dengar? Jangan salahkan. Kalaupun misal antum bisa hafal Al-Quran, suatu ketika nanti akan Allah munculkan. Tidak akan bersatu di dalam hati seorang mukmin cinta kepada Al-Quran dengan cinta kepada musik. Seperti kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, cinta kepada musik itu menumbuhkan kemunafikan. Kita tinggal lihat. Ya, kita tinggal lihat kalau antum masih terus seperti itu. Nah, na'udzubillah. Allah yahfazukum wa yuslihukum. Jangan sampai ada. Ya, mahal. Makanya hati antum masih bersih, masih putih ini jaga. Dengan apa yang kesempatannya mesti ada sedikit Al-Qur'an di dalam hati antum. Jaga, muliakan Al-Qur'an itu. Muliakan Al-Quran. Dan ingat, kita sering dengar dari para ulama kita, al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sejenis dengan amalannya. Kalau antum memuliakan Al-Quran di dalam dada antum, Allah muliakan antum. Itu balasannya. May ya'mal su'an yujza bih. Siapa yang berbuat jelek, dibalas juga oleh Allah dengan kejelekan. Impas. Tapi mungkin tidak sekarang antum di atasnya kan. Ya, antum tidak akan sekarang lagi. Kalau antum segera bertobat ketika melakukan suatu kesalahan walaupun itu ringan, kata Rasulullah SAW, hati itu kembali putih, kembali bercahaya. Tapi kalau dia jatuh lagi, kemudian dia biarkan terus hati itu bertumpuk-tumpuk-tumpuk hitamnya sampai akhirnya jadi mangkuk yang terbalik. Ya, menjadi mangkuk yang terbalik. Tidak bisa lagi dituang bakso, apalagi tidak ada manfaatnya. Cahaya dari luar juga tidak akan masuk. Nah, seperti itu, kalau sampai tingkat yang lebih parah, na'udzubillah, dia akan berani mengatakan ma hadza illa asatirul awwalin, ketika dia diingatkan oleh orang tuanya, wailak ka amin. Kerana apa? Al-Ahqaf. Iya kan? Dia berani mengatakan kepada orang tuanya, ma hadza illa basyallah, asatirul awwalin. Ini tidak lain adalah dongeng orang dahulu. Laqad khalaqil qurun min qabli. Udah banyak lewat orang masa-masa lalu, kok belum ada yang dibangkitkan kembali. Nah, itu kalau sudah. Nah, jadi padahal ini orang tuanya saleh, masya Allah. Nah, hati-hati. Allah yukhrijul hayya minal mayyit, wa yukhrijul mayyita minal hayy. Allah keluarkan yang hidup dari yang mati. Allah keluarkan yang mati dari yang hidup. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, di antara makna penafsiran yang antum lihat, Ibrahim keluar dari seorang ayah yang mati hatinya. Ya. Kan'an, anak Nabi Nuh keluar dari seorang ayah yang hidup hatinya. Enggak jaminan kalau ayah abah kita, orang tua kita, orang yang saleh, kemudian kita jadi ikut saleh seperti mereka. Tidak jaminanmu mutlak, tapi kita memang berharap. Ya, nah seperti itu. Qala rahimahullah, qala Rasulullah SAW, wa inna Rasulullah SAW daraba lahunna matalan. Sungguh Rasulullah telah membuatkan perumpamaan tentang dosa-dosa yang kecil ini. Kamatsalil qaum, seperti orang-orang yang rombongan berangkat, nazalu ardal salatin, singgah di sebuah tanah yang sunyi. Fahadara sani'ul qaum, datanglah sani'ul qaum, tukang masaknya membuat. Faja'ala rajulu yantaliku fayaji'u bil'ud, satu orang dari rombongan itu pergi pulang lagi bawa satu ranting. Warrajulu yaji'u bil'ud, yang lain datang lagi bawa satu ranting. Hatta jama'u sawadan, sampai akhirnya dikumpulkan bertumpuk ranting-ranting itu. Wa ajjaju naran, lalu mereka nyalakan api. Wa andaju ma qadafu fiha, lalu mereka memasak apa yang mereka letakkan di api tersebut, daging atau apa atau apa. Nah, itu syahidnya, ya, perumpamaan itu. Ini orang-orang yang berbuat dosa, walaupun itu dosa-dosa kecil, lama-lama banyak. Ya, kita dapat faedah dari pepatah kita, orang tua kita. Iya. Dikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Nah, iya kan? Nah, lama-lama ditumpu. Dosa itu tidak kita bersihkan, tidak kita mohon ampun kepada Allah, tidak merasa salah. Enggak ada greget, artinya goresan di dalam hati itu bahwa kok saya berbuat seperti ini ya. Ini kan enggak pantas ini. Enggak ada perasaan seperti itu. Atau mempertanyakan, pantas enggak ya saya lakukan tadi? Pantas enggak ya saya ucapkan tadi? Enggak ada yang seperti itu. Bahaya yang seperti ini juga bahaya. Nah, makanya kita paling ukur semua itu ini dengan kita belajar, kita membaca, lihat apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan 769 khisal yang menerangkan tentang hadis Nabi SAW. Al-iman bid'un wa sittuna syu'bah, atau bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha an tariq. Dia sebutkan, uraikan. Terkait dengan hati, terkait dengan lisan, terkait dengan tangan, seterusnya sampai 769 sampai 70 63 atau 73 sampai 79 atau 69 63 sampai 69 cabang. Tapi yang di situ yang anak kumpulan yang lihat, anak lihat 69. Nah, ada enggak hal-hal yang 69 cabang, artinya amalan-amalan keimanan itu kita lakukan. Ya. Yeah. Punya rasa malu. Malu dalam hal ini malu kepada Allah, malu untuk sana. Malu kalau dilihat oleh Allah tidak dalam keadaan ketaatan. Malu kedapatan oleh Allah dalam keadaan justru maksiat, lalai, ya, tidak berzikir dan seterusnya. Nah, ini yang harus kita hal-hal yang ringan. Dan ingat, ini sering kita jadikan perumpamaan. Kita jatuh terbanting bukan karena batu yang besar, tapi karena kerikil kecil kan, terpleset jatuh. Nah, juga kelilipan bukan karena batu sebesar, nah, kelilipan karena debu yang kecil dan kelimpungan kita. Masya Allah, berhenti dari apa? Nah, kalau naik kendaraan, nah, panik, ya, mata selesa sakit. Nah, seperti itu juga dalam masalah ini. Ingat yang sudah sering kita sampaikan dalam majelis ini juga, hanya karena satu halu perasaan kibir dalam hati seseorang itu menghalangi dia masuk ke dalam jannah. Padahal cuma mithqala dzarrah. Nah, karena riya yang sedikit itu sudah menggugurkan amalan dia. Nah, bagaimana dengan yang besar? Nah, ini jadi pelajaran, peringatan buat kita semua. Kita tidak aman. Mungkin mata kita bisa selamat dari tidak melihat, tapi pikiran kita, hati kita mungkin tidak selamat dari yang namanya kelalaian. Kelalaian itu Allah larang. wala takum minal ghafilin. Ia kan dilarang, kan ada kan larangan kita untuk menjadi orang yang lalai. Nah, tidak pernah ingat pada Allah. Dilarang kita untuk lalai. Nah, sesuatu yang mungkin dipuji oleh Allah juga di dalam Al-Qur'an itu menunjukkan perbuatan itu harus ada pada diri kita. Sikap seorang mukmin misalnya apa? Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Berpaling jauh dari hal-hal yang sifatnya lahun. Nah, sementara kita ada, bahkan nempel pada diri kita, sifat kita. Nah, kira-kira apa? Nah, ini. Ya, ya. Hal-hal yang seperti ini kita berusaha untuk memperbaiki dirinya, diri kita masing-masing, agar memiliki hal-hal yang apa namanya, sifat-sifat yang dipuji oleh Allah dan jauh dari sifat-sifat yang dicela oleh Allah. Qala rahimahullah wa fi sahih al-Bukhari an Anas bin Malik qala, nah ini, innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy syar. Kalian sungguh betul-betul mengamalkan amalan-amalan yang itu menurut pandangan kalian lebih halus dari rambut. Adab fi ayunikum minasy syar. Lebih halus dari rambut. Wa in kunna lana'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqah. Padahal kami dahulu menganggapnya di masa Rasulullah itu sebagai perkara yang mubiqah, dosa besar. Mubiqah kan dosa besar ya. Nah, tapi menganggapnya besar. Amalan yang kalian yang anggap mungkin itu ringan, bagi kami itu perkara yang berat. Nah, mereka betul-betul merasa kiamat dunia. Walaupun yang mereka lakukan bukan perbuatan keji, tidak ada hukuman hadnya. Nah, seperti yang kisah Abu Yusur kemarin. Nah, semua dia lakukan kecuali satu. Nah, dia tidak menggaulinya. Yang lainnya subhanallah, subhanallah, datang dia kepada Rasulullah dalam keadaan melapor untuk dibersihkan, merasa dirinya berbuat salah yang sangat besar. Tapi ternyata tidak, tidak ada hukuman hadnya. Rasulullah marah. Itu sudah membuatnya terasa kiamat. Tapi karena perasaan itu ada, merasa takut akibat perbuatan itu ya, merasa itu dalam besar perkara yang tidak bisa main-main. Nah, takut itu betul nanti mendatangkan azab. Dia perbaiki diri dan taubat kepada Allah, berhenti mengakui itu salah, sehingga mudah akhirnya ayat yang diturunkan oleh Allah dibacakan oleh Rasulullah kepada dia, walaupun bukan itu sebabnya, tapi ayat itu sudah ada dibacakan oleh Rasulullah, innal hasanat yudhibna sayyat, sungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghilangkan kejelekan-kejelekan. Nah, mereka yang mendapatkan seperti ini yang merasa seperti Abu Yusur, tidak memandang remeh. Karena mereka juga menyebutkan, para ulama kita, salah satu di antara dosa kecil yang mungkin tidak ada hukuman hadnya menjadi besar itu ketika itu dianggap remeh, dianggap ringan. Dosa kecil aja kok. Ini sudah. Itu besar di dalam pandangan Allah. Tapi bahkan, tapi sebaliknya, ketika seorang itu menganggap dosa yang dia lakukan ataupun kesalahan yang dia lakukan itu ringan sebetulnya, tapi dia menganggapnya besar, di sisi Allah ringan, kecil. Di sisi Allah kecil. Lihat para nabi dan rasul. Salah mereka, apa salah mereka? Mereka maksum. Dan misalnya apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus. Itu bukan kesalahan murni. Kalau kita lihat jihad beliau, karena melihat sudah ada tanda-tanda azab mau datang, beliau pergi meninggalkan karena memang khawatir dengan azab tersebut. Tapi belum diperintahkan oleh Allah. Ini aja. Ditegur oleh Allah dan beliau pun mengaku bahwa telah berbuat kezaliman yang besar. Nabi Daud juga. Nabi Musa apalagi. Nabi Musa enggak sengaja. Membunuh orang Kipti, bukan kemauan beliau. Bukan ingin membunuh, tapi subhanallah dengan kekuatan beliau luar biasa mengangkat kutub sumur itu yang di orang lain bisa mengangkatnya 10 orang, harus 10 orang baru bisa terangkat, beliau sendirian. Jadi baru naikkan tangan, ngalinkan tangan, Kipti ini sudah mati saking kuatnya. Tapi beliau merasa itu dosa besar dan beliau merasa berat untuk minta ampun. Hanya nabi-nabi yang lainnya. Apalagi kita mestinya. Kesalahan kita itu mungkin besar berulang. Besar berulang. Kalau kecil aja mungkin berulang mungkin masih bisa kita. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Kalau kita betul-betul meninggalkan dosa-dosa besar. Salat fardu, salat fardu berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu menggugurkan dosa-dosa kecil kalau kita jauhi dosa-dosa besar. Tapi kesalahan kita, dosa besar itu justru kita sering kadang-kadang enggak peduli kalau itu dosa besar. Dan juga tidak merasa tidak betul-betul ini taubat kepada Allah. Minta diampunkan yang pernah kita lakukan, yang sadar ataupun tidak. Wallahu a'lam bishawab. Qala wa fi sahihain min hadits Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala udzibat imra'atun fi hirra sajanatha hatta matat. Seorang wanita disiksa karena seekor kucing yang dia tahan, yang dia penjarakan, yang dia kurung. Fada khalatin nar, sehingga wanita itu masuk neraka. La hiya at'amatha, tidak dia kasih makan. Wala saqatha, tidak pula dikasih minum. Wala tarakatha ta'kulu min khashashil ard, tidak pula dilepaskan untuk mencari makan sendiri. Dikurung, tidak dikasih apa-apa. Apa hartanya? Apa harganya, nilainya seekor kucing? Maksudnya di sini juga apa ya? Burung, hati-hati. Ikan. Yang punya ikan mas koki ataupun ini di akuariumnya, ingat-ingat. Yang punya burung, ya. Ayam, yang punya kuda juga harus ingat. Enggak dikasih makan, repot nanti tanggungannya. Walaupun pahalanya besar, ya. Boleh memang tadi sebagian ulama mengatakan kalau untuk melihara burung ini enggak boleh. Hanya sekedar suaranya. Wallahu a'lam bishawab. Ini hal-hal yang ringan. Apalagi yang sudah sering kita sebutkan, kibir yang seringan itu sudah menyebabkan penghalang untuk masuk dalam jannah. Maka betul-betul hendaknya kita waspadai. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Ingat antum, terakhir dia buat para talabah, hati antum yang masih bersih itu, yang masya Allah sudah Allah berikan izin untuk diisi dengan Al-Quran, jangan dikotori. Jangan dikotori. Apa tapal batas? Tapal batas yang masuk ke dalam hati untuk merusak mata, telinga. Itu jaga. Ya, mata, telinga ini tapal batas yang paling rentan. Dan telinga lebih bahaya daripada mata. Ya. Wallahu a'lam. Walaupun mungkin sebagian menyebutkan sama bahayanya. Sekali terlihat tercetak, melihat wajahnya bayangan sudah. Tapi suara juga sama. Ya, selamatkan diri antum. Selamatkan diri antum dengan perbanyak takarrub kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah, dijaga oleh Allah. Tidak ada yang bisa menjaga antum. Orang tua antum sebaik apapun tidak akan bisa menjaga antum. Tapi antum, ya, berjuang untuk mendekatkan diri kepada Allah biar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Ila wa subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.